Oke. Hong ni wang a fung sing heng. Aku lola lang kopi lalang orai. Wo ai ni arigato. Oke. Aku ya Honda, ya Ninja, oi oi. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji buat Tuhan yang telah memberikan kita segala rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Tuhan, berilah kami kebahagiaan, kebahagiaan. Berilah kami kebahagiaan ya Tuhan. Ya Tuhan, amin amin amin ya rabbal alamin. Amin amin amin. Amin. Amin. Padango kubure jebaro padange. Kamu kok suka oral? Tani Maju, sekumpulan teman-teman, satu ide, rasa, sebutan, tetapi yang dituju adalah hanya wanita. Salam untuk teman-teman ini, yeah.